wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kepada kita taufik dan nikmat kesempatan sehingga masih bisa duduk hadir dalam rangka muzakaratul ilm, mempelajari agama Allah, memperdalam agama Allah, yang ini semua adalah bekal di dalam kita menjalani kehidupan. Tanpa ilmu, hidup seseorang akan menjadi hampa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan, dan dia tidak mengetahui keutamaan dari suatu amalan, sehingga tidak bisa menjadi dorongan dan motivasi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Bayangkan, setelah kita mengetahui keutamaan sholat berjamaah, pahalanya, kemudian pahala mempelajari ilmu, ya, duduk bermajlis. Nah, dengan kita mengetahui keutamaan yang besar, menjadi motivasi tersendiri untuk kita lebih semangat dalam beribadah. Nah, kenapa mereka yang di luar, yang di pasar, yang di mal, tidak tergerak ya, untuk menghadiri majlis ilmu, untuk berjamaah, untuk beramal soleh? Karena mereka tidak mempunyai keutamaan. Mereka tidak mengetahui keutamaan suatu amalan ibadah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan ketidaktahuan mereka, akhirnya tidak ada dorongan motivasi yang di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mengetahui keutamaan tilawatul Quran sehingga kita semangat membaca Al-Quran. Kita mengetahui keutamaan sholat berjamaah, kita semangat berjamaah. Kita mengetahui keutamaan duduk di majelis ilmu, semangat kita duduk di majelis ilmu. Nah, maka barakallahu fikum. Dan itu hanya orang-orang pilihan, ya. Orang-orang yang digerakkan hatinya untuk rajin, gemar dan ibadah, ya, itu hanya orang-orang pilihan yang memang Allah melihat layak untuk diberikan hidayah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Maha berilmu. Allah mengetahui siapa yang layak untuk diberikan hidayah dan siapa yang pantas untuk disesatkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi Allah memberikan hidayah memang sesuai dengan ilmunya. Orang ini layak untuk diberikan hidayah. Layak hatinya digerakkan untuk mendekat kepadanya. Demikian. Maka sebagaimana sabda Rasul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah keinginkan kebaikan, Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Dengan faham ilmu agama, muncul motivasi-motivasi untuk gemar beribadah, rajin tilawah Quran, gitu kan? Rajin berzikir, rajin berteman dengan orang-orang yang baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Ya, itu di antara bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari mana? Dari majlis ilmu, disampaikan keutamaan-keutamaan, disampaikan ancaman-ancaman, sehingga ketika dia mau berbuat maksiat takut, ya, yang tadinya mau buat maksiat, mau berzina, setelah kemarin hadir di majlis ilmu, disampaikan dosa zina itu sangat besar, bahkan di dunia dirajam sampai mati, takut, nggak jadi berzina, gitu kan? Mau mencuri, disampaikan ternyata untuk taubatnya bukan hanya sekedar bertaubat, tapi harus mengembalikan harta yang diambil. Kembali dia meninggalkan, mau makan riba, mikir-mikir, oh iya dosanya besar, bahkan lebih besar daripada dosa menzinahi ibu kandungnya sendiri. Mikir dia, dari mana tahu itu semua? Dari majelis ilmu. Coba kalau setiap hari duduknya nongkrong dengan yang gak jelas, mana mungkin dia mendapatkan peringatan seperti ini. Nah, ketika dia mendengarkan keutamaan sholat berjamaah, bahwa berjalannya saja menuju masjid, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, jadi semangat dia ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Dengan membaca Al-Quran, duduk di majelis ilmu, disampaikan keutamaan membaca Al-Quran, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ya gitu kan? Maka membaca 100 huruf itu sudah ribuan, bahkan ratusan ribu pahala yang didapat, gitu kan? Nah, sehingga menjadi semangat baca Quran. Barakallahu fikum. Kalau misalnya dia menjauhi dari majelis ilmu, maka bagaimana mungkin tumbuh kesemangatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka benar apa yang Allah, benar yang Rasulullah sabdakan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Ilmu agama didapat dari mana? Dari majelis ilmu. Dari majelis ilmu mulai dia mengetahui keutamaan-keutamaan, mulai mengetahui ancaman-ancaman, yang dari situ dia semangat ibadah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita sudah mengambil hadis yang ke-40. Yang mana hadis ke-40 ini menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi keutamaan ini tidak diberikan kepada selain umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum kita, mereka tidak mendapatkan keutamaan ini. Tidak mendapatkan kekhususan ini. Apa kekhususan itu? Kata Rasulullah, "Utitu khamsan." Ya. Saya diberi 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang 5 hal ini tidaklah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Nah, diberikan kepada Nabi Muhammad, berarti ini pun diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa keutamaan itu? Kekhususan itu apa? Qala nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan takutnya musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya musuh belum diserang sudah gentar duluan. Ya. Sebelum diserang oleh Nabi Muhammad dan pasukannya, musuhnya sudah gentar duluan. Sudah takut, ya. Ketika mendengar khabar bahwa Muhammad dan pasukannya mau menyerang suatu negeri, sudah gentar, sudah takut. Ditolong dengan seperti itu. Nah, kalau hati sudah takut, sudah gentar, otomatis apa? Untuk berperang pun agak mikir-mikir, ya, tidak terlalu agresif gitu kan, mikir dia, mengukur. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika diserang, wah udah kocar kacir. Ya. Kemudian kekhususan yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikannya tanah ini, dijadikannya bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci. Pada umat sebelum kita, enggak boleh sholat di sembarang tempat. Harus di masjid tertentu. Di kanisahnya, di tempat ibadah mereka khusus. Adapun kita di mana? Di lapangan boleh sholat, ya. Barakallahu fikum. Di padang pasir boleh sholat. Di laut boleh sholat. Mau di sawah boleh sholat, gitu kan? Misal ketika di ladang mau turun ke kampung jauh, sudah waktunya sholat, sholat di situ tidak mengapa. Tapi kalau umat sebelum kita enggak bisa, harus sholat di tempat ibadahnya. Kalau kita umat Islam harus di masjidnya. Ada umat Islam di mana saja. Nah, kemudian watahuro, dijadikan bumi ini, tanah ini untuk bersuci. Umat Islam ketika enggak nemu air atau enggak mampu pakai air, apa? Tayamum pakai tanah, pakai debu. Umat sebelum kita enggak ada tayamum. Ya, umat sebelum umat Islam tidak ada tayamum. Nah, fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaknya dia sholat. Nah, nggak ada alasan. Nggak ada, kalau mungkin umat sebelum mereka, sebelum kita ada alasan. Ini kan nggak ada tempat ibadah, gitu kan? Kalau kita mau di pinggir jalan, lagi berjalan di padang pasir misalnya, nggak ada masjid, sholat di situ kalau memang sudah waktunya. Nggak ada air, bisa pakai tanah. Jadi nggak ada alasan untuk sholat kemudian melalaikan dari waktunya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, uhillat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untuk kami harta rampasan perang. Jadi umat sebelum kita, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka memerangi suatu orang kufar, orang kafir, setelah mendapatkan harta rampasan perang, mereka enggak bisa menikmatinya, tetapi dikumpulkan dalam suatu tempat, suatu daerah, suatu tempat. Nah, kemudian dalam hadis Muslim disebutkan turun api dari langit atau petir kemudian membakar harta rampasan perang yang dikumpulkan oleh nabi tersebut. Adapun nabi kita Muhammad ketika mendapatkan harta rampasan perang boleh dibagikan kepada kaum muslimin, ya, kepada para pasukan, ya, dan semua orang yang berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Ini kekhususan umat Islam. Di antaranya apa? Dihalalkan harta rampasan perang. Yang mana ini sebelumnya enggak halal. Nah, waktu itu syafaat. Yang keempat, diberikan syafaat. Ini syafaatul uzma, syafaat yang pertama kali terjadi. syafaat yang sangat besar. Ketika semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, mereka semua menunggu hisab, menunggu perhitungan. Ya, di antara mereka sampai ada yang matahari yang jutaan mil didekatkan hanya 1 mil saja. Bayangkan panasnya. Nah, di antara mereka ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai mata kakinya, sampai lutut, sampai pinggang. Bahkan ada sampai tenggelam dengan keringatnya. Ya. Dan yang tenggelamkan itu apa? Sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Semakin banyak dosanya, semakin tenggelam dia. Ya, semakin tersiksa. Nah, hingga kemudian Nabi Muhammad meminta, ya, meminta syafaat kepada Allah, sujud dengan sujud yang sangat lama. Kemudian kata Allah, Nabi Muhammad masih dalam keadaan sujud dengan sujud yang sangat lama. Ya, Allah berfirman, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Isfa'tu syafa'. Kamu diberikan syafaat dan kamu memberikan syafaat. Hingga kemudian barulah setelah itu mulai manusia dihisab. Sebelumnya masih nunggu. Ya Allah, udah enggak kuat kita nunggu ratusan tahun. Ya, ratusan tahun nunggu di situ. Nah, dalam keadaan matahari yang sangat dekat. Bukan nunggu sejam dua jam atau nunggu antrian yang hanya berapa jam saja, ini ya ratusan tahun. Nah, waktu yang sangat lama. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita semua dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang, ya, tidak ada sehelai benang pun, tidak pakai sendal, dan semuanya dalam keadaan belum dikhitan, ya. Nah, kalau kita sekarang sudah khitan, nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan belum dikhitan. Nah, sampai-sampai ketika Aisyah mendengar Rasul berkata demikian bahwa manusia itu nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ya, dan tidak berpakaian. Aisyah bertanya, lalu bagaimana? Mereka saling melihat auratnya dong, gitu kan? Maka kata Rasulullah, inna dzalikal amru asyad. Urusan pada hari itu sangat sangat dahsyat, sehingga manusia enggak ada syahwat melihat aurat lawan jenisnya. Nah, mungkin kalau sekarang melihat aurat muncul syahwat, tapi di nanti ketika melihat tidak ada yang sehelai benang pun dipakai, enggak ada syahwat. Kenapa? Mikirnya itu, ya Allah, gimana, selamat enggak nih saya nih? Selamat enggak? Gitu kan? Yang dipikirkan selamat atau tidak? Iya. Barakah. Surga atau neraka? Itu saja yang dipikirkan. Enggak ada kepikiran syahwat, aurat dan lain sebagainya. Nah. Yang keempat. Yang kelima, di antara kekhususan Nabi Muhammad, karena Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi sebelumku diutus hanya kepada kaumnya saja. Misal Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Maka yang wajib ikut dengan syariat Nabi Musa adalah orang-orang Bani Israel. Nah. Wa bu'itsu ilan nas ya'amah. Tapi saya, kata Rasulullah, diutus kepada seluruh manusia. Maka dimanapun mereka berada, wajib, ya, setelah diutusnya aku ke muka bumi, harus ikut dengan syariatku. Ya. Yahudi, Nasrani, setelah diutus Nabi Muhammad, mereka wajib untuk masuk Islam mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada alasan lagi. Bahkan bangsa jin pun harus mengikut dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Barakallahu fikum. Ini 5 kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pembahasan baru. Pembahasannya tentang babul haid, tentang haid. Memang kita laki-laki enggak haid, tapi kita punya istri. Tapi kita punya anak perempuan. Ya. Kita pun tahu batasan bagaimana kalau istri kita sedang haid. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai mendatangi istri dalam keadaan sedang haid. Nah. Sebelum itu, saya akan sampaikan bahwa umat Islam dalam masalah wanita haid, menyikapi wanita haid, umat Islam itu umat yang lurus, umat yang pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu ekstrem kanan. Wanita haid itu harus diasingkan. Wanita haid enggak boleh tidur bersama, enggak boleh makan bersama, diasingkan. Nah, enggak boleh serumah, berpisah mereka. Enggak tidur seranjang. Ini orang Yahudi, ekstrem kanan. Orang Nasrani ekstrim kiri, wanita haid pun mereka jima'i. Ya, wanita haid pun mereka jima'i. Islam pertengahan, tidak ekstrim kanan, berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wanita haid tetap dipergauli dalam artian diajak bicara, makan bersama, tidur bersama. Yang penting tidak dijima'i. Ini lihat, agama Islam agama yang pertengahan dari Yahudi dan Nasrani. Tidak ekstrim kanan, berlebihan, tidak ekstrim kiri, bermudah-mudahan. Tapi selayaknya wanita haid dipergauli sebagaimana diizinkan oleh syariat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencumbui Aisyah saat sedang haid. Ya, kata Rasulullah, isna'u kulla syai' illal jima' atau illan nikah. Lakukan sesukamu kepada istrimu yang sedang haid kecuali nikah. Maksudnya apa? Kecuali jima'. Jadi tidak mengapa istri kita sedang haid, ya, kemudian kita cumbui, tidak ada masalah. Asalkan apa? Jauhi kemaluannya. Ini jangan dijima'i. Barakallahu fikum. Nah. Ya, Rasul perintahkan Aisyah untuk memakai sarung yang menutupi bagian kemaluannya. Fayubashiruni, kemudian beliau mencumbui aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Juga di antara pertengahannya Islam masalah najis. Ya, Yahudi ekstrem kanan, Nasrani ekstrem kiri. Ekstrem kanannya Yahudi apa? Ketika pakaian mereka terkena najis, dibuang atau dipotong. Ini orang Yahudi, ekstrim, berlebihan. Gitu kan? Pakaiannya kena najis, buang atau potong. Nah, tapi orang Nasrani bermudah-mudahan. Mereka ibadah dengan pakaian yang najis. Gitu ya? Barakallahu fikum. Nah, ada pun umat Islam, bagaimana dengan menyikapi pakaian yang terkena najis? Ya dicuci, ya, dicuci, dibersihkan, ya, yang dipakai. Nah, tapi tidak dipakai ketika dalam keadaan najis. Nah, jadi pertengahan antara ya yang difahami oleh Yahudi dengan Nasrani, ya, pertengahan. Pakaian yang najis dicuci, tapi pakaian najis tidak dipakai sholat. Nah, baik, sekarang babul haid. Haid secara bahasa asailan, mengalir, ya, karena memang darah haid mengalir. Adapun secara istilah, darah haid itu dam yakhruj min rahimil mar'ah ba'da bulughiha fi awqatin mu'tadah. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah baligh-nya. Nah, ini darah haid. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah baligh. Fi awqatin mu'tadah, di waktu tertentu. Nah, wa yakunu aswad muhtadiman, yang berwarna merah kehitam-hitaman. Nah, ini darah haid. Barakallahu fikum. Jadi wanita, anak perempuan kalau sudah haid berarti dia sudah baligh. Nah, seorang anak laki-laki dikatakan sudah baligh dengan salah satu dari tiga hal. Ya, kalau perempuan, anak perempuan dikatakan sudah baligh apabila telah mendapatkan satu dari empat hal. Gitu kan? Apa saja seorang anak laki-laki dikatakan baligh? Yang pertama, kalau sudah mencapai 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, sudah mimpi basah ataupun belum mimpi basah, maka dia sudah baligh. Kalau umurnya sudah mencapai 15 tahun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, telah mimpi basah. Ya, kalau sudah mendapat mimpi basah, sekalipun umurnya baru 12 tahun, maka dia sudah dikatakan baligh. Ya. Kemudian yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Umurnya baru 13 tahun, dia belum pernah mimpi basah, dia juga belum pernah belum sampai 15 tahun gitu kan, tapi sudah tumbuh bulu kemaluan, maka dia sudah baligh. Nah, adapun untuk perempuan, dari 3 tadi ditambah 1 haid gitu kan. Nah, umurnya 9 tahun tapi sudah haid, maka dia sudah dikatakan baligh, ya. Orang tuanya harus lebih gencar lagi menyuruh dia ibadah. Kenapa? Sudah ketiban dosa. ketika dia melanggar dosa kepada dia. Enggak sholat, anaknya sudah berdosa, orang tuanya pun berdosa ketika tidak menyuruh anaknya sholat. Nah, barakallahu fikum. Beda kalau misalnya anak masih 10 tahun. Ya. Ketika anaknya enggak sholat, anaknya enggak berdosa. Orang tuanya kalau membiarkan, yang berdosa. Nah, tapi kalau anak sudah balik, orang tuanya ketika mendiamkan berdosa, anaknya pun berdosa. Sehingga hendaknya kita mencari tahu anak kita sudah balik atau belum. Nah, sehingga lebih ketat lagi, lebih tegas lagi di dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Baik, kita baca hadis yang 41. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah bint Abi Hubaysh sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Fatimah putrinya Abu Hubaysh bertanya kepada Nabi. Lihat, para sahabat ketika mereka tidak tahu, mereka bertanya. Maka hendaknya kita pun demikian, ketika tidak tahu dengan suatu permasalahan, suatu hukum, bertanya. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, artinya kita malu bertanya pada hal yang kita belum ketahui, akhirnya kita tersesat mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak jelas. Nah, kata Fatimah ketika bertanya kepada Rasul, ini ustahad fala athur, saya terkena istihadoh dan tidak suci-suci. Ya, jadi istihadoh, darah yang keluar dari kemaluan tapi sifatnya terus menerus. Ya, penyakit, ini darah penyakit. Ya, kalau darah haid kan hanya pada waktu tertentu, 7 hari gitu kan, 10 hari. Tapi istihadah terus menerus, bisa sampai setahun, bisa sampai 7 tahun bahkan. Nah, barakallahu fik. Maka kata Fatimah, apa ada ustalah? Apakah saya harus meninggalkan sholat dengan keluarnya dari istihadah ini? Nah, gitu kan? Karena mungkin Fatimah keluar darah dari kemaluan, wajib sholat atau tidak? Gitu kan? Maka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah dengan keluarnya darah ini saya harus meninggalkan sholat? Qala, kata Rasul, la, tidak, jangan. Ya, inna zalika irkun, itu darah keluar dari apa? Pembuluh, bukan dari dalam rahim perempuan. Walakin da'is sholat qadral ayyamin lati kunti tahidina fiha, tapi kamu meninggalkan sholat seukuran hari-hari yang kamu biasa haid saja. Humaktasili wasoli, kalau sudah mencapai hari-hari itu, maka mandi dan sholat. Nah, baik. Jadi gini, dalam sebulan perempuan pasti punya kebiasaan haid 7 hari. Ya, katakan 7 hari pertama, gitu kan? Tanggal 1, walaupun nggak tetap. Ini permisal saja, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ya, pada 7 hari ini mereka biasa haid, 7 hari di awal bulan biasanya. Nah, maka kata Rasulullah, ini kan perempuan ini terus menerus 1 bulan haid, keluar darah gitu kan, apakah saya harus meninggalkan sholat? Kata Rasul, jangan. Tetapi kamu meninggalkan sholat hanya pada hari kebiasaan kamu haid saja. Ya, kebiasaan haidmu 7 hari pertama setiap bulan, maka kamu meninggalkan sholat di 7 hari pertama saja. Setelah kamu mendapatkan 7 hari, ya, atau kebiasaan haidmu berapa, kemudian apa? Mandi dan sholat, walaupun darah masih keluar, gitu. Baik, wa fi riwayah walaysa bil haidah, itu bukan haid. Ya, ketika Fatimah mengadukan kepada Rasul darah yang terus menerus mengalir, kata Rasul, walaysa bil haidah, itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah fiha. Tetapi cukuplah kamu meninggalkan sholat ketika menghadapi masa haidmu saja. Masa haidmu kapan? 7 hari pertama setiap bulan. Maka tinggalkan sholat di 7 hari pertama itu. Gitu kan? Fa idza dhahaba qadruha, dan kamu biasa haid berapa? 7 hari. Maka kata Rasul, kalau kamu sudah melewati 7 hari, fagsili antidam, mandi, mandi suci, wasoli dan mulai mulai sholat. Hadis Bukhari, Muslim. Nah, jadi wanita haid dia nggak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh dijimai, gitu kan? Tidak boleh membaca Al-Quran, ya, tidak boleh membaca Al-Quran dalam rangka untuk ibadah. Jadi wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran dalam rangka ibadah. Misalnya gini, kalau kita kan setiap hari baca Quran, ibadah, sengaja baca surat ini dalam rangka ibadah, kan gitu. Nah, tapi kalau wanita haid tidak boleh, tapi dengan zikir saja, ya, dengan zikir. Kecuali, ya, dia seorang hafizah, seorang penghafal Quran. Penghafal Quran satu hari saja tidak diulang, akan banyak ayat-ayat yang lupa, surat-surat yang lupa. Maka boleh bagi hafizah untuk terus membaca Al-Quran. Nah, atau dia seorang guru, ya, guru apa? Guru Al-Quran. Kalau satu bulan haid berarti nggak 7 hari nggak ngajar gitu kan? Murid-muridnya bagaimana? Maka diperbolehkan tetap mengajar Al-Quran dengan syarat tidak memegang langsung apa? Mushaf, tetapi dengan sarung tangan. Dan juga boleh membaca surat-surat dari Al-Quran yang memang dibaca untuk zikir. Misal, surat Al-Kahfi dibaca setiap hari apa? Hari Jumat. Maka boleh bagi wanita haid untuk membaca apa? Surat Al-Kahfi, karena memang itu keutamaan yang dibaca pada hari itu. Yang enggak boleh kalau hari-hari biasa saya mau ibadah lah baca Quran. Ini yang para ulama melarang. Wallahu a'lam. Tapi kalau wanita istihadhah yang darahnya tidak berhenti-berhenti, nah, dia tetap sholat, dia tetap puasa, tetap boleh dijimai, tetap boleh baca Al-Quran, gitu kan? Nah, ini wanita yang terkena istihadhah. Jadi beda antara orang yang terkena haid dengan orang yang terkena istihadhah. Penyakit, ini penyakit. Jadi boleh suaminya untuk tetap mendatangi dia saat terkena istihadhah, walaupun darah sedang ada, tapi tetap diperbolehkan karena ini penyakit. Nah, dan tidak dilarang dalam syariat. Sampai sini jelas ya? Baik. Jadi yang ditinggalkan kapan? Mulai jangan sholat kapan? Di hari kebiasaan haidnya. Ketika datang kebiasaan haidnya, nah sudah, ini hari kebiasaan haid saya nih. Udah, dia tidak sholat. Oh, saya biasa haid 8 hari, 7 hari gitu kan. Nah, sudah, berarti ketika 7 hari, 8 hari dia enggak sholat. Setelah itu mandi wajib kan dan sholat. Masalah berikutnya atau masalah terkait. Yang pertama, berapa batas paling sedikit dan paling banyak haid? Ya, ini ketika haid itu paling sedikitnya berapa, paling lama berapa? Di sini khilaf di kalangan para ulama, terjadi perselisihan berapa paling sedikitnya haid dan paling banyaknya. Pendapat yang pertama, laisa li aqalil haid haddun bil ayyam wala aktsaru, bahwa haid itu tidak mempunyai batas minimal juga maksimal. Ya, tidak mempunyai batas minimal atau maksimal. Nah, wa huwa qawlu Ali ibn al-Madini, ini perkataan Ali ibn al-Madini al-Auza'i, wa ikhtiyaru ibn Taimiyah, dan yang dipilih wa ikhtiyaru ibn Taimiyah, yang dipilih oleh Ibn Taimiyah Asy-Syaukani dan Ibn Utsaimin rahimahumullah. Jadi dalam haid tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Misal baru satu hari haid keluar darah, hari kedua kering, gitu kan? Ya sudah, berarti dia suci. Ya, barakallahu fikum. Berarti dia sudah suci. Nah, juga banyaknya tidak mempunyai batasan banyak, melainkan sesuai dengan darah haid. Kalau memang itu masih darah haid, maka walaupun sudah 7 hari, 8 hari, Nah, dia tetap dihukumi sebagai wanita haid. Nah, barakallahu fikum. Jadi pendapat yang rajih tidak ada batasan sedikit ataupun banyak. Qala fal hukmu yaduru ma'a wujudihi wa adamihi. Maka hukum haid, ya, hukum haid itu bergantung dengan adanya atau tidak ada. Kalau ada darah yang keluar berarti dia haid. Kalau kering berarti dia suci walaupun baru satu hari. Terkadang kan ada wanita yang haidnya tidak teratur. Baru satu hari haid, ya, baru satu hari haid. Besoknya hari kedua, ketiga sudah kering. Nah, maka ya sudah berarti dia suci. Kenapa? Hukum haid tergantung dengan ada atau tidak adanya darah yang keluar. Kalau sudah tidak ada darah hari keduanya berarti dia sudah suci. Ya. Kemudian masalah yang kedua, tidak ada batas minimal dan maksimal suci. Ya, ini kan dalam satu bulan ada masa haid, ada masa suci. Ya, masa haid 7 hari, berarti masa sucinya yang lebih daripada hari-hari tersebut, gitu ya. Nah, ini pun sama, tidak ada masa minimal suci, tidak ada masa maksimal suci. Nah, barakallah. Misal sudah 2 bulan tidak haid-haid, ya berarti dia tetap suci. Ya gitu kan? Nah, sudah 3 bulan, 4 bulan enggak keluar-keluar darah, berarti dia tetap suci. Ya, tidak ada batasan. Kalau yang membatasi misal batas maksimal suci itu 1 bulan. Berarti kalau sudah 1 bulan ada darah atau tidak ada darah, haid. Gitu kan? Nah, maka suci itu tidak ada batasnya. Selama tidak ada darah, berarti dia suci. Mau 2 tahun, 3 tahun, ya. Kalau tidak keluar darah, berarti dia tetap suci. Nah, barakallahu fiik. Ada tetangga, kalau tidak salah haidnya setahun sekali. Ya, setahun sekali. Ini emang kurang normal, tidak bagus, ya. Setahun sekali haid, ini ada gangguan kesehatan. Terus bagaimana? Ya sudah, kamu tetap sholat, tetap puasa, tetap berhubungan gitu. Nah, jadi tidak ada batas minimal atau maksimal suci, melainkan tergantung dengan ada atau tidaknya darah yang keluar. Baik, perbedaan. Nah, sekarang ini penting, perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Ini perbedaannya supaya ketika istri kita, Pak atau Bi, kok saya darahnya keluar darah terus ya? Nah, kita sudah belajar ciri darahnya seperti apa. Begini begini. Oh, itu bukan darah haid, itu istihadhah. Enggak apa-apa, saya datangi kamu. Nah, kan gitu. Nah. Jadi perbedaannya yang pertama dari sisi warna. Perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Pertama dari sisi warna. Damul haid aswad. Darah haid itu kehitam-hitaman. Ya, darah haid itu kehitam-hitaman. Wal istihadhah ahmar. Tapi darah istihadhah berwarna merah. Jadi istihadhah itu seperti darah kita ketika terbeset. Kena pisau, ada darah, keluar darah merah. Itu istihadhah, darahnya merah seperti itu. Nah. Tapi kalau darah haid kehitam-hitaman. Ya, seperti hati. Ya, seperti hati atau darah yang menggumpal itu. Yang kedua, tekstur. Damul haid sakhinun ghalid. Ya. Darah haid itu apa? Pekat. Ya, pekat. Ini gelapnya itu pekat. Kental, pekat. Damul istihadhah raqiq. Darah istihadhah itu apa? Tipis. Ya, ini seperti darah keluar saja. Nah, encer ya, sorry, encer. San. Ya, kental lawannya encer. Ya, darah istihadhah encer. Nah. Kemudian dari sisi bau. Damul haid muntin karihu ra'ihah. darah haid itu amis dan sangat bau. Ya, darah haid sangat amis dan bau. Wal istihadatu ghairu muntin. Adapun istihadah maka tidak berbau amis menyengat. Amis tetap amis ya karena namanya darah, tapi tidak menyengat. Ya, seperti kita kalau kena darah cium saja, ada bau darah tapi tidak menyengat, normal. Nah. Kemudian yang keempat, kebekuan, beku. Damul haid la yatajammad idza dhahara. Darah haid itu tidak membeku setelah keluarnya. Nah. Makanya kalau misalnya istri kita haid kemudian dikembalut ada darahnya, itu terus dalam keadaan basah terus, ya. Nah. Kenapa? Karena li'annahu tajammad fi rahim, sudah membeku di rahim. Jadi di rahim sudah membeku, maka ketika infajar, ketika keluar apa? Sudah cair gitu ya, sudah tidak membeku lagi. Wal istihadah ya tajammad, tapi kalau darah istihadah dia akan membeku ketika keluar. Ini pertama encer keluar, kemudian beberapa waktu akan menggumpal. Tapi kalau darah haid akan terus basah. Kemudian diantara juga tambahan, kalau darah haid dimasukkan ke dalam air berwarna kemerah-merahan. Nah, jadi kalau misalnya darah haid dimasukkan ke gelas merah, iya merah. Tapi kalau darah istihadah ketika dituang diteteskan ke air akan berwarna apa? Kuning pudar, iya pudar. Nah, seperti oranye ya, iya macam betadine pudar dia. Baik, masalah yang ketiga. Biasanya wanita haid itu membedakan ya, mengetahui haidnya itu dengan tiga hal. Wanita mengetahui haid itu dengan tiga hal. Yang pertama dengan tamyiz, membedakan. Membedakan ini darah haid atau darah istihadah ya. Kemudian yang kedua dengan keumuman para wanita. Ya, keumuman wanita. Yang ketiga dengan kebiasaan. Ya, dia mempunyai kebiasaan haid. Mana yang lebih diutamakan? Yang dijadikan patokan yang mana? Urutannya. Yang pertama yang menjadi urutan patokannya adalah al-adah, kebiasaan. Dia mempunyai kebiasaan atau tidak? Punya kebiasaan. Kapan? Biasanya 7 hari pertama setiap bulan. Nanti lalu mundur ke sini, maju 2 hari, 3 hari seperti itu. Itu patokan. Jadi yang diutamakan dari 3 tahapan ini membedakan, kemudian keumuman wanita, kemudian kebiasaan, maka nomor urut pertama yang menjadi patokan itu apa? Kebiasaan wanita tersebut ketika haid. Iya. Alhamdulillah keluarga haidnya normal. Jadi saya bisa ngukur, oh ya ini waktu haid nih. Nah. Kemudian setelah itu apa? Ketika dia tidak mempunyai patokan hari kebiasaan haid, enggak teratur, ya, maka beralih ke yang kedua, tamyiz, dengan membedakan. Ketika keluar darah, dia bedakan, ini darah apa ini? Darah istihadah atau darah haid. Dari cirinya warnanya kehitam-hitaman. Baunya amis menyengat. Wah, ini darah haid ini. Gitu ya. Nah. Kemudian yang ketiga, ketika dia tidak bisa membedakan. Nah, biasanya wanita-wanita yang pertama kali apa? Pertama haid ya, masih remaja gitu ya. Nah, maka beralih ke yang ketiga dengan mengambil hukum keumuman para wanita ya, keumuman para wanita. Kemudian masalah berikutnya, ketika pemula ya, maksudnya pemula haid tidak mengetahui cara membedakan apa yang dia lakukan. Perempuan pertama kali haid, ya, dia tidak bisa membedakan apa ini darah haid atau darah apa. Maka pendapat yang rajih yaitu tarji ila aqrabiha, kembali kepada apa, kerabat-kerabatnya. Takut biadatihin fil ghalib min awali syahr, dengan mengambil tanggal hijriyah atau tanggal hilali, tanggal hijriyah haid tanggal berapa, ya, tanggal berapa dalam bulan ini. Wala naqul min awali yaumin atahal haid, tidak dihitung dari hari haid. Kalau hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, gitu kan. Ketika dia itu Selasa, lupa dia. Selasa kapan ini? Selasa pekan keberapa? Gitu kan. Tapi kalau dihitung haid, oh, haidnya tanggal 15. 15 Syawal. Nah, berarti akan menghitung habis Syawal apa? Zulqa'dah. Ketika Zulqa'dah, oh iya, waktu haid itu tanggal 15 Syawal. Ya. Habis Syawal, kemudian Zulqa'dah. Nah, berarti pertengahan, kurang lebih pertengahan Zulqa'dah atau agak ke sininya tinggal 13 Zulqa'dah, maju 2 hari misalnya. Nah. Barakallahu. Fa innaha qad nasiyatil 'adah. Karena kalau misalnya menghitungnya hari Senin, ketika haid saya hari Senin, lupa. Nah, akan terlupa. Barakallahu. Masalah berikutnya. Halil hamil tahid, apakah wanita hamil itu haid? Ini khilaf. Karena memang jarang terjadi wanita hamil itu haid. Ya, jarang terjadi wanita hamil itu haid. Kenapa? Karena haid, darah ini akan menjadi makanan untuk janin. Ya, jadi darah haid ini, ya, ketika sang wanita dibuahi kemudian hamil, maka haidnya kan banyak yang kita lihat dari anak pertama, kedua, ketiga, ya, saya perhatikan kalau istri hamil udah putus haidnya. Dan memang itu jadi makanan buat bayi, ya. Jadi darah haid jadi makanan si bayi. Tapi terkadang ada, ya. Makanya disebutkan di sini karena memang terjadi wanita hamil tapi dia tetap haid. Lalu bagaimana? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat yang rajih, ya, pendapat yang lebih kuat, yaitu idza ra'atil hamilu daman yaslu ayyakun haidun fahuwa haid. Kalau wanita hamil melihat darah keluar dan itu persis seperti darah haid, maka itu haid. Nah, wa huwa qaulu Qatadah wa Malik wa Lais dan yang lainnya. Itu dari mazhab Asy-Syafi'iyah, bahwa wanita hamil ketika melihat darah keluar dari kemaluan dan ternyata itu mencocoki darah haid, dia haid. Nah, barakallahu. Berarti apa? Suaminya menahan diri. Dia pun tidak puasa, tidak sholat, dihukumi sedang haid. Nah, tapi memang jarang terjadi wanita hamil haid. Nah, sebab apa? Darah haid yang biasa keluar ketika wanita hamil menjadi asupan makanan untuk sang bayi, subhanallah. Nah, ada yang tahu sebelumnya bahwa darah haid itu makanan bayi ketika ibu kita hamil, istri kita hamil? Tahu ya? Nah, subhanallah. Ilmu biologi ya yang menjelaskan. Apa ya? Ya itu aja lah, lupa. Nah, jadi ketika perempuan hamil, ya, terputus haidnya, ya, jadi darah haidnya jadi makanan. Ketika melahirkan itu akan jadi ASI, ya, akan jadi ASI. Makanya banyak wanita yang bilang, banyak orang yang bilang, walaupun kadang jebol juga gitu ya, banyak yang bilang KB alami itu menyusui, ya. Jadi menyusui bayi itu KB alami. Jadi kalau misalnya anak kita, nyusunya kencang, itu biasanya nggak haid-haid perempuan itu. Nah, kenapa? Karena darah ini nggak terbentuk dan terbuang, tapi terus disedot. Dan kalau habis tersedot, dia akan terproduksi lagi, lari ke ASI lagi. Gitu kan. Tapi kalau bayinya ini apa, nyusunya sedikit, gitu kan? Otomatis ketika ada pembaharuan, susunya ASI-nya masih ada. Akhirnya jadi darah haid. Nah, barakallahu fikum. Istri saya saat itu sampai setahun 2 bulan, setahun 4 bulan nggak haid-haid, nah, nggak mens. Karena memang anak nyusunya kuat. Jadi ASI itu selalu habis. Habis begitu darah langsung jadi ASI lagi, jadi ASI lagi. Jadi enggak jadi haid. Tapi kalau nyusunya sedikit, ini apa? Dia akan berubah menjadi darah haid, akhirnya haid. Nah, wallahu a'lam. Tapi terkadang ya haid juga lagi menyusui. Baik, masalah berikutnya penting nih. Ya. Al haid idza inqata adamuha fa tuto qabla al-ghusli. Wanita haid apabila telah terputus darahnya, berhenti darahnya, apakah dijimai sebelum mandi atau harus setelah mandi? Nah, ini banyak pertanyaan, ya. Pengaduan. Ya, tapi bukan ke saya ngadu, ya. Ke istri. Nah, ini gimana ya? Abinya belum baru selesai sudah minta gitu ya. Nah, ini ada santri ini. Kata enggak apa-apa ya. Kata abinya enggak apa-apa aja. Nah, akhirnya ditanyakan, apa hukumnya wanita haid gitu ya? Terputus sudah berhenti haidnya tapi belum mandi, boleh enggak dihubungi, dijimai gitu ya. Nah, di sini pun khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat yang rajih yaitu wad'ul haid qoblal ghusli haram. Menjimai wanita haid yang baru suci sebelum mandi haram. Jadi harus mandi dulu. Ya, barakallahu. Belum cukup terputusnya darah kemudian dijimai. Harus darah berhenti kemudian mandi suci. Setelah mandi suci silakan. Wa in inqata adamuha, walaupun darahnya sudah berhenti, ya, kalau dia belum mandi suci maka hukumnya haram untuk mendatangi istrinya. Wa huwa qaul jumhur ahlul ilmi. Ini perkataan jumhur ahlul ilmi. Perkataan siapa? Perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bahkan Ibnu Munzir mengatakan hadza kal ijma' minhum, seakan-akan ya tarjih ini, larangan menjimai wanita haid ya sebelum suci, belum mandi, ini seakan ijma di sisi imam yang empat ini. Nah, barakallahu fikum. Hujjah mereka ya, alasan mereka, dalil mereka yaitu di Al-Qur'an dalam Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang wanita haid. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa adza, darah haid itu penyakit, kotoran. Maka fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhi wanita-wanita yang sedang haid. Maksudnya apa? Jangan dijimai kalau wanita sedang haid. Bahaya, ya. Syariat itu pasti ketika melarang karena ada bahayanya. Ya, darah haid itu kan darah kotoran, ya, kotoran. Bayangkan ketika ada kotoran dijimai, otomatis ini akan menimbulkan apa? Penyakit dan bahaya kepada dia dan bisa kepada istrinya. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Dan jangan kamu dekati mereka sampai suci. Suci di sini apa? Terputus darahnya, sudah berhenti. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, suci yang kedua mandi, ya. Fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan datangi mereka dari sisi yang Allah perbolehkan. Nah, jadi apa? Dipersyaratkan untuk menjimai wanita yang baru haid apa? Dua. Inqita'ud dam, terputusnya darah, berhenti, wal ibtisal, dan mandi. Nah, fala yubah illa bihima, dan tidak dibolehkan sebelum tercapainya dua syarat ini. Darahnya terputus dan dia sudah mandi. Barakallahu fikum. Insyaallah lah lainnya sudah tahu hukumnya ya. Belum mandi belum boleh dijimai. Nah. Barakallahu. Kenapa? Tentu masih kotor kan? Masih kotor. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan kitab Thaharah apa? Kitabul Haid. Nanti kita baca sedikit lagi. Ada beberapa permasalahan lagi. Hadis yang ke-42. Ini juga penting. Anna Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri Nabi. Yang paling cerdas. Yang paling mengerti tentang agama. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ni Aisyah, istri Nabi yang paling cerdas. A'lam nisa'ul alam. Wanita tercerdas di muka bumi. Enggak ada yang lebih cerdas daripada Aisyah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Aisyah. Aisyah meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Ya. Minal muksirin, termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasul. Nah, kenapa? Selain karena cerdas, Aisyah ya sering banyak bersama Rasul. Nah, barakallahu fikum. Dan masih muda kan? Jadi pikirannya apa? Hafalannya masih kuat. Nah, hafalannya masih kuat. Anna Ummu Habibah ustuhidat sab'a sinin. Kata Aisyah, Ummu Habibah terkena istihadah selama 7 tahun. Bayangkan, 7 tahun ngeluarin darah. Kalau misalnya istihadah enggak boleh berhubungan, suaminya gigit jari 7 tahun. Nah, 7 tahun, bayangkan. Nah, maka sa'alat Rasulullah an dzalik, maka Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah akan hal itu, hukumnya apa? Nah, Ummu Habibah itu iparnya Rasulullah, ya. Iparnya Rasulullah, saudaranya dari dari anna Ummu Habibah ustuhidat sab'a sinin. Salam. Bahwa Ummu Habibah terkena istihadah selama 7 tahun. Nah, subhanallah, 7 tahun terkena istihadah, terus menerus mengeluarkan darah. Fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Ummu Habibah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya. Nah, fa amaruha an taghtasil, maka Rasul memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi. Fa kanat taghtasilu likulli shalah, kemudian Ummu Habibah berijtihad mandi setiap sholat. Ya. Jadi Ummu Habibah ini terkena istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Kalau haid punya waktu tertentu, itu kan 7 hari, 8 hari dan seterusnya. Tapi kalau istihadah tidak ada waktu tertentu. Disebutkan di sini Ummu Habibah terkena istihadah selama 7 tahun. Nah, selama 7 tahun, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dengan keluarnya darah ini saya tetap harus sholat? Apakah harus setiap mau sholat harus mandi?" Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam amaroha an taghtasil, memerintahkan untuk mandi kalau memang sudah selesai haid. Jadi ketika masa istihadah, katakan dalam 1 bulan istihadah. Seperti pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi, dalam 1 bulan ini ketika dia terkena istihadah pasti ada masa-masanya apa? Masa-masa haid. Maka kata Rasulullah, cukup engkau mandi ketika selesai dari masa haidmu. Misal haidnya selama 7 hari pertama di setiap bulan. Maka kalau sudah habis 7 hari itu, kebiasaan haidmu, mandi. Jadi Rasulullah hanya memerintahkan mandi ketika dia suci dari haid. Fakana tagtasilu likulli shalah, tetapi Ummu Habibah beristihad, beliau mandi setiap mau sholat. Nah, ya. Oleh syarih, kata pensyarah, Rasul tidak memerintahkan untuk mandi setiap mau sholat, melainkan Rasul hanya memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap selesai dari haidnya saja. Nah, barakallahu fikum. Dari masalah ini kita bisa mengambil beberapa hukum. Di antara hukumnya dikiaskan dari masalah ini adalah orang yang terkena salasil baul. Salasil baul, jadi kencingnya terus menerus, ya. Jadi ada biasanya orang-orang yang sudah agak tua, nah, atau yang muda pun biasanya ada. Jadi kencingnya itu nggak berhenti, keluar terus gitu kan. Sudah ini nggak kerasa, kadang ada yang keluar. Nah, barakallahu fikum. Juga dikiaskan adalah orang yang sering buang angin. Yang terkadang ada baru wudu keluar lagi, wudu keluar lagi sampai marah, ya. Mosok enggak jadi-jadi, 5 kali bolak-balik gitu kan. Nah, maka ini dihukumi sama seperti orang yang terkena istihadah. Nah, cukup apa? Cukup dia wudu di awal saja. Ya, cukup wudu di awal, kemudian ketika misalnya sudah wudu, dia bukan orang yang normal, dia memang penyakitan, kencingnya enggak berhenti-berhenti. Dan dia bukan orang normal yang buang anginnya bisa ditahan tapi terus keluar gitu ya. Kalau kita kan masih normal, ditahan, tertahan. Tapi ini enggak, keluar. Ini sudah kendor. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Rasulullah, dari hadis ini para ulama menyimpulkan orang-orang yang terkena salasil baul, kencing yang terus-menerus ini atau buang angin yang terus-menerus, cukup wudu di awal sholat. Ya, cukup wudu di setiap dia mau sholat. Misal zuhur, ya, mau sholat zuhur. Dia orang yang kena penyakit buang angin terus, wudu di awal waktu ya, ketika dia mau sholat wudu. Maka tidak membahayakanmu angin yang keluar. Biarkan angin tetap keluar. Ya, kita mendapatkan rukhsah orang tadi yang penyakitan tadi mendapatkan rukhsah ya untuk tidak perlu berwudu lagi. Sudah cukup di awal. Kenapa? Penyakitan susah wudu, baru jalan sudah kayak ada yang keluar lagi, wudu lagi, baru mau takbir, wudu lagi. Nah, sampai berkali-kali. Bayangkan kalau tinggal di Yaman atau di daerah yang musim dingin, ya. Ada diam pas musim dingin, pegang air saja sudah sampai ada teman itu sampai pucat. Nonton kenapa kok pucat? Ininya pecah-pecah. Saya buang angin terus gitu kan. Wudu lagi, wudu. Nah, barakallah. Jadi dengan kita tahu pembahasan ini, oh ya sudah ini penyakit gitu. Ini bukan orang normal. Ketika sudah wudu kemudian anginnya keluar tanpa dirasa gitu kan, maka sudah tetap ya suci, tidak membahayakan. Nah, sholat saja. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang kencing yang terus-menerus ini jangan dibiarkan, ya. Oke, kencingnya tidak berhenti-berhenti. Tapi ada upaya dari dia, ya, dipasang pembalut. Nah, kalau kan angin kan enggak mengotori, kalau kencing mengotori, maka di celana dalam pakai tisu, ya, pakai tisu yang dia buang setiap mau sholat, ya. Dia wudu, ya, setiap mau sholat dia ganti. Ganti tisu yang baru. Nah, supaya apa? Menghindari kencing tersebut mengenai apa? Mengenai pakaiannya. Ini, masya Allah, ini faedah besar ini. Ya. Kadang saya melihat ada orang bolak balik. Saya tahu kenapa pak? Buang angin terus, gitu ya. Sudah wudhu buang angin. Nah, kita sampaikan ini, bapak terkena penyakit pak. Ya. Jadi bapak cukup wudhu dan sudah. Biarkan anginnya keluar. Nah, karena enggak bisa ditahan lagi, iya enggak bisa ditahan, langsung keluar saja ini. Nah. Barakallahu fiik. Tapi wudu salat yang dibolehkan dengan wudu tadi yang dalam satu rangkaian. Yang dalam satu rangkaian waktu itu. Misal dia mau salat zuhur. Dalam rangkaian salat zuhur itu ada apa? Ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, ada zuhurnya, ada ba'diyah. Maka itu saja yang diizinkan. Yang dibolehkan dengan wudu tadi itu saja, ya. Ketika dia mau sholat asar harus wudu kembali. Nah, harus wudu kembali. Tapi hanya yang dibolehkan sholat yang satu rangkaian. Saya mau sholat, saya kena penyakit misalnya, wudu. Nah, sudah sholat qobliyah, ya tahiyatul masjid, sholat qobliyah, kemudian sholat zuhur, sholat ba'diyah, sudah selesai. Nah, masih duduk di masjid. Nah, belum buang air, belum air ini, ya. Ketika mau sholat asar harus wudu lagi, harus wudu kembali. Nah, barakallah. Jadi hanya diizinkan dalam satu rangkaian sholat. Nah. Ini masalah terkaitnya tadi hadis Bukhari Muslim ya. Jadi, tetapi Ummu Habibah beristihad, ya beliau mandi setiap mau sholat. Nah, barakallah. Kalau memang tidak menyusahkan silahkan. Kalau tidak menyusahkan silahkan. Tapi pasti akan menyusahkan. Bayangin sehari mandi 5 kali. Apalagi di tempat yang dingin. Nah, kita aja kadang seminggu ya, seminggu enggak mandi. Iya, pas di Yaman luar biasa dingin sekali. Sangat-sangat dingin. Nah, mau wudu itu udah dingin. Jadi kalau enggak mandi Jumat atau kena jinabah gitu kan, enggak mandi. Subhanallah. Tapi di sana tuh cuacanya beda. Di Indonesia keringetan, bau badan. Tapi di Yaman ketika musim dingin itu badan ini kering aja dan nggak bau, nggak bau. Nah, jalan sana sini ke masjid nggak ada bau. Indonesia dari pagi ke zuhur saja sudah keringetan, sudah bau, ya. Tapi di Yaman enggak. Ini santri-santri mahasiswa itu biasa. Satu pekan nggak mandi biasa. Ini mandinya kalau pas kena jinabah atau pas hari Jumat. Hari Jumat memang ada syariat mandi mereka. Tapi kalau enggak itu mereka enggak mandi. Nah. Barakallahu fiik. Baik, masalah hal taghtasilul mustahadhah aw tatawaddo' likulli shalah. Apakah wanita istihadhah harus mandi setiap sholat atau cukup wudu? Apa pembahasannya tadi? Apakah wanita istihadhah harus mandi setiap sholat atau cukup berwudu di setiap sholat? Cukup berwudu setiap sholat. Qala al mustahadhah kattahir tusolli wa tasum. Wanita istihadhah itu seperti wanita suci. Dia sholat, dia berpuasa, boleh dijimai. Nah, jadi beda dengan wanita haid. Wanita istihadhah, dia tetap sholat, dia tetap puasa, tetap boleh dijimai. Kecuali di hari-hari kebiasaan dia haid. Nah, di waktu-waktu kebiasaan dia haid mulai. Tahan, jangan sholat, jangan puasa, dan jangan dijimai. Tapi hari-hari biasa, dia puasa, sholat, dijimai. Nah, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini pembahasan kita yang dapat kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Sekalipun ini pembahasan wanita, tapi kita punya istri, kita punya anak gadis, gitu kan? Nah, sehingga kita bisa menjawab atau memberikan solusi ketika ini terjadi menimpa kepada istri atau anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah pembahasan berikutnya dengan